film, ada di film. Apa tempo kita paling ulang ke sana, pemilu selalu tak bayar. Tak tabar rindu, tu belo su jauh di mata, sio mama. Yang tarindu muni semua. Hati rindu balik ulang ke sana. Mama ku dapat mama papa bersaudara. Setara tahan rindu kadara. Kalau marah hai selalu kita bangga. Biar sejauh tapi aku nak dia panjang. Cuma ingat-ingat kita tarah suara. Mama ku bingi buah lama. Ada yang tinggal di mana dewi ada wajah. Susah senang sendiri kita tanggung hidup di randau. Jauh dari kampung rasa paling jauh. Bataria minta tolong. Jauh dari Tobelo rasa rindu minta ampun. Hati rindu balik air mata malele. Ingat adat budaya tidak-tidak cakalele. Tak ada yang bisa pele ini torang manele. Jauhi hidup toh hangi sama-sama tombok kandil. Jaga itu yang bikin kita selalu bangga. Tobelo su.